tertuju pada sosok makhluk indah. Kulit hitam manis, bibir warna merah jambu, membuat jantungku deg-deg-deg-deg. Ku berkaca pada cermin yang ada dekatku. Ku coba pastikan apaku sudah pantas mendapatkan dia jadi kekasihku. Tuhan tolong aku untuk memudahkan jalanku, meyakinkan aku agar bisa menyihir dirinya. Semua sudah ku sempurnakan, dari rambut ke ujung kaki, untuk dapat perhatiannya hingga ku mati gaya. Tetap saja dia cuek. Modal ada, ganteng iya, wangi. Terus apa lagi? Coba cari tahu apa yang dia suka. Tak peduli meski harus jadi yang lain, asal aku bisa dapatkan dia. Tuhan tolong aku memudahkan jalanku, meyakinkan aku agar bisa menyihir dirinya. Semua sudah kusempurnakan, dari rambut ke ujung kaki, untuk dapat perhatiannya hingga ku mati gaya. Tetap saja dia cuek. Tetap saja dia cuek.